Lagu ini lagu kita, lagu tentang cinta kita. Lagu ini lagu cinta, cinta kita sayang. Nyanyian cinta berkumandang di lembah, kidung rindu merdu sepanjang berkemah. Kau dan aku satu janji dalam sunyi. Ada seribu helai kabut, ada seribu tetes embun, ada seribu kata sayang. Ada seribu helai kabut, ada seribu tetes embun, ada seribu kata cinta. Api unggun yang kau nyalakan untukku menepiskan rasa dingin yang terlalu, walau tetap tak sehangat pelukan. Ada rembulan tinggal satu bertiga, mengintip kita lewat jendela tenda. Cahayanya terang bagai hati kita. Satu janji dalam sunyi. Ada seribu helai kabut, ada seribu tetes embun, ada seribu kata sayang. Ada seribu helai kabut, ada seribu tetes embun, ada seribu kata cinta. Tapi unggun yang kau nyalakan untukku merapikan rasa dingin yang terlalu, walau tetap tak sehangat pelukan.